بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kita melangsungkan ahibati fillah membaca tafsir surat al-hadid. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qala Allah tabaraka wa ta'ala subbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwa al-azizul hakim له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. Allah Jalla wa'ala mengatakan Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Telah bertasbih segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan dia Allah Azza wa Jalla Zat yang maha mulia lagi maha bijaksana. Telah bertasbih segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan dia Allah Azza wa Jalla Zat yang maha mulia dan maha bijaksana. Lahu mulkus samawati wal ardi, bagi Allah Azza wa Jalla, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerajaan langit dan kerajaan bumi. Dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Dia Allah Azza wa Jalla atas segala sesuatu maha berkuasa. Dia adalah al-awwalu, dia adalah al-akhiru, dia adalah al-zahiru wal-batinu, wa huwa bi kulli syai'in alim, dan dia Allahu Jalla fi'ula terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Dia Allahu Azza wa Jalla yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Thumma istawa 'alal 'arsy, lalu Allah Azza wa Jalla istiwa di atas 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi, dia Allah Jalla wa 'ala maha mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi, maha mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit, dan dia bersama kalian ainama kuntum, dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'amaluna basir, dan Allah Azza wa Jalla maha mengetahui terhadap, maha melihat terhadap apa yang kalian lakukan. Dia Allah Azza wa Jalla terhadap apa yang kalian perbuat maha melihat. Baginya kerajaan langit dan bumi, milik Allah Azza wa Jalla kerajaan langit dan bumi, wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah Azza wa Jalla dikembalikan semua urusan. Kita baca tafsirnya, barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, tafsir surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid adalah madaniyah. Yukhbiru ta'ala an 'azamatihi wa jalalihi wa si'ati sultanihi anna jami'a ma fis samawati wal ardi min al hayawanati natiqati wa ghayriha wal jawamidi tusabbihu bihamdi rabbiha wa tunazzihuhu amma la yaliqu bijalali. Allahu akbar. Kata beliau, Allah Azza wa Jalla memberitakan tentang kemahaagungannya dan kemuliaannya, dan memberitakan tentang keluasan luasnya kekuasaannya, bahwa semua apa yang ada di langit dan di bumi, dari binatang yang berbicara, makhluk yang berbicara dan selainnya, atau benda-benda mati, semuanya bertasbih, semuanya bertasbih dengan memuji Rabbnya, dan semuanya mensucikan Allah Azza wa Jalla dari sifat yang tidak patut, la yaliqu bijalali, tidak sesuai dengan kemahaagungan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini kondisi seluruh makhluk, barakallahu fikum. Mereka bertasbih kepada Allah Jalla fi'ula. Di dalam ayat yang lain, Allah Jalla wa'ala mengatakan, walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak memahami bagaimana tasbih, bagaimana bertasbihnya makhluk-makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Ahibbati fillah, dari sini kita menyadari makhluk-makhluk yang bertasbih kepada Allah Jalla wa'ala ini adalah musakharat. Mereka ditundukkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bumi, tanah bertasbih, dilalui oleh orang yang bermaksiat kepadanya, orang-orang kafir kepadanya, barakallahu fikum, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Jalla wa'ala menginjaknya. Batu, mereka makhluk Allah Jalla wa'ala bertasbih, yang mengambilnya, yang memanfaatkannya, para pelaku maksiat, orang-orang kafir kepada Allah, yang mengambil bebatuan dengan aman, karena bebatuan itu musakharat, ditundukkan oleh Allah Jalla wa'ala, bersamaan mereka bertasbih kepada Allah. Demikian juga pepohonan, yang begitu banyak diambil, dicuri, dipakai, dimanfaatkan oleh orang-orang kafir mukminin kepada Allah Azza wa Jalla, muslimin, muslimat, dan seterusnya, padahal mereka bertasbih, karena mereka adalah musakharat, ditundukkan oleh Allah Azza wa Jalla dan diperuntukkan buat manusia. Kalau diberikan kebebasan makhluk-makhluk itu untuk berbuat dalam kondisi mereka bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla, mungkin tidak ada yang hidup di atas dunia ini kecuali orang-orang yang dicintai oleh Allah. Tidak akan dibiarkan orang-orang kafir kepada Allah, para pelaku dosa dan maksiat, untuk menginjak punggungnya, ditelan, barakallahu fikum. Demikian juga bebatuan, bersamaan mereka bertasbih kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau diberikan kebebasan berbuat oleh Allah Jalla fi'ula, tidak ada yang bisa memanfaatkannya, menggunakannya, kecuali orang-orang yang dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian lautan dengan segala isinya, Demikian udara barakallahu fikum yang dimanfaatkan oleh makhluk Allah Jalla fi'ula. Maka oleh karena itu, tidak ada yang paling terhormat hidupnya di hadapan Allah Jalla wa'ala dan di hadapan seluruh makhluk Allah Jalla fi'ula, kecuali orang-orang yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semuanya kita telah mengetahui, untuk membuktikan cinta kita di dalam hidup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk mendapatkan cinta Allah Azza wa Jalla, sudah kita ketahui jalurnya. Jalannya barakallahu fikum adalah apa yang kita sedang lakukan, meniti jalan Rasul alaihi salatu wassalam. Dengannya kita membenahi hidup kita, berupaya jatuh bangun terus. Ini semuanya adalah langkah-langkah untuk mendatangkan cinta Allah Azza wa Jalla. Dalam surat Al-Imran, Allah Jalla wa Ala mengatakan, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wahai, kata Allah Jalla wa'ala, katakan wahai Rasul Allah, jika kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikutilah aku, niscaya aku akan mencintai kalian. Allah Jalla wa'ala mensyaratkan untuk mendapatkan cinta, dan sebagai bukti cinta kita kepadanya adalah ittiba'ur Rasul, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka apa yang kita sekarang berada padanya, kita berbenah hidup dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, kita mencoba untuk memperbaiki zahiran wa batina kita dengan tuntunan-tuntunan agama barakallahu fikum, ini adalah langkah untuk mendapatkan kasih dan cinta Allah Jalla fi'ula, untuk membuktikan bahwa kita juga mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi, Allah Jalla wa Ala melalui Nabi-Nya alaihi salatu wassalam menyebutkan keberadaan orang yang dicintai olehnya di bumi, keberadaan orang yang dicintai olehnya di langit. Semua malaikat Allah Jalla wa'ala mencintai orang yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukankah ini adalah barakallahu fikum sebuah keistimewaan di dalam hidup? Dicintai oleh para malaikat barakallahu fikum. Wa yudha'ul qabulu fil ardi. Adanya dan keberadaan orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini, qabul, makbul, diterima oleh seluruh lapisan makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semut adalah makhluk Allah, bertasbih kepadanya, mencintai, menerima keberadaan orang-orang yang dicintai oleh Allah Jalla fi'ula. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, jangan sekali-kali seorang sunni salafi berkecil hati hidupnya atas kekurangan apapun dari dunia. Itu semuanya hanya bersifat sementara. Bersifat sementara barakallahu fikum. Kenapa kita mengatakan sementara? Karena dunia ini semuanya akan berakhir secara total. Tidak akan ada lagi kehidupan dunia barakallahu fikum. Semuanya akan kembali kepada negeri akhirat. Kalau diuji oleh Allah Jalla wa'ala dalam kondisi dicintai oleh yang menguji, yaitu Allah Jalla fi'ula, betapa bahagianya barakallahu fikum hidup ini. Maka oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk berkecil hati di dalam hidup ini barakallahu fikum. Tidak ada. Orang yang mulia adalah yang dimuliakan oleh Allah Jalla fi'ula. Maka oleh karena itu, sekali lagi, seorang sunni salafi, bagaimanapun keberadaan dia atau statusnya mau jadi apapun, dia adalah orang-orang besar di muka bumi ini, barakallahu fikum. Harus dihormati, harus dimuliakan, rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengatakan, wa annaha qanitatun li rabbiha. Semua makhluk yang ada di muka bumi tunduk patuh kepada Rabbnya. Munqadatun li'izzatihi. Semuanya tunduk di bawah di hadapan keagungan Allah Jalla fi'ula. Qad zaharat fiha atharu hikmatihi. Dan sungguh telah nampak pada kehidupan makhluk-makhluk ini atar, pengaruh kebijakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terlihat semuanya dalam aturan-aturan yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pengajaran-pengajaran yang dititipkan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam hidup, barakallahu fikum, semuanya adalah kebijakan. Tidak ada yang keluar dari kebijakan. Artinya bahwa semuanya mendapatkan hikmah dalam perjalanan hidup mereka. Dia sakit 50 tahun. Di belakangnya ada hikmah yang dipersiapkan oleh Allah Jalla fi'ula. Atau mungkin dia kembang-kempes usahanya. Jikalau dia benar-benar kembali kepada Ar-Rabb sebagai zat yang maha bijaksana di dalam menentukan, maka dia tidak akan pernah, barakallahu fikum, merasa merugi, merasa terhinakan, merasa rendah, atau merasa miskin. Bagaimana dia merasa miskin, ahibbati fillah, sementara dia memiliki zat yang maha kaya di dalam hidup ini, barakallahu fikum. Bagaimana dia merasa miskin di dalam hidup dengan ilmu yang dia belajari, dengan kitabullah dan sunnah Nabi SAW yang dia dalami, dia berilmu tentang Rabbnya, maka jelas bahwa dia adalah orang-orang yang kaya sesungguhnya, barakallahu fikum, di dalam hidup. Namun tidak ada yang menganggap ini adalah kekayaan atau dia orang kaya, kecuali orang-orang yang telah mencium baunya ilmu agama. Ketika Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, "Laisal ghina an kathratil 'aradhi, walakinnal ghina ghinan nafsi." Bukan yang namanya kaya itu karena banyak hartanya, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Namun orang yang kaya adalah kaya jiwanya. Orang yang kaya dalam pandangan risalah adalah orang yang kaya jiwanya, barakallahu fikum. Maka para tulabul ilm, di samping mereka adalah mujahid, para pejuang-pejuang, para pahlawan-pahlawan. Ternyata mereka adalah barisan al-aghniya. Para penuntut ilmu adalah orang-orang yang kaya dalam pandangan risalah. Kaya jiwanya karena dia memiliki zat yang maha kaya, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berbeda dengan orang yang punya harta benda namun tidak berada di atas petunjuk ini, yang dia miliki hanya harta benda namun dia tidak pernah memiliki pemilik dirinya dan hartanya, yaitu Allah Jalla wa Ala. Bukankah ini kemiskinan di dalam hidup? Dia tidak memiliki yang memilikinya dan tidak memiliki apa pemilik apa yang dimilikinya. Bukankah ini adalah kefakiran yang sangat di dalam hidup? Bagaimana lagi jikalau seseorang dibukakan oleh Allah Jalla wa'ala harta, lalu dibukakan petunjuk buatnya di dalam hidup, kaya di atas kekayaan, hafidhani wa hafidhakumullah, barakallahu fikum. Semuanya tunduk dan semuanya nampak tentang kebijaksanaan Allah Jalla fi'ula padanya. ولهذا قال وهو العزيز الحكيم فهذا فيه بيان عموم افتقار المخلوقات العلوية wasafaliyah li rabbiha. Dia Allah Azza wa Jalla yang maha mulia dan maha bijaksana. Kata beliau, di sini ada pelajaran, penjelasan tentang keumuman kefakiran makhluk, baik makhluk yang ada di atas ataupun makhluk yang ada di bawah, li rabbiha, kepada Rabbnya. Fi jami'i ahwaliha, dalam semua kondisinya. Kita mengerti bagaimana para malaikat. An-Nabi alaihi salatu wassalam pernah menyaksikan malaikat Jibril dalam bentuk aslinya memiliki 600 sayap. Setiap sayap menutup ufuk. Betapa besarnya makhluk tersebut. Namun ternyata kehidupan malaikat Jibril bergantung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bergantung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Langit yang begitu luas, bumi demikian, makhluk-makhluk besar ternyata bergantung hidupnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata beliau, menunjukkan tentang kebutuhan mereka secara menyeluruh kepada Allah Azza wa Jalla, baik makhluk yang ada di atas atau yang di bawah. Fi jami'i ahwaliha, dalam semua kondisinya. Barakallahu fikum. Wa umumi izzatihi wa qahrihi lil asya' kulliha, juga memberikan penjelasan tentang umumnya kekuasaan Allah Azza wa Jalla, keperkasaan Allah Azza wa Jalla, kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala terhadap segala sesuatu. Wa umumi hikmatihi fi khalqihi wa amrih. Allahu Akbar. Mencakup luasnya kebijakan Allah Azza wa Jalla dalam ciptaannya apapun makhluknya. Ya, Allah menciptakan babi, ada hikmahnya. Menciptakan anjing, ada hikmahnya. Menciptakan ular dengan berbagai macamnya, ada hikmahnya. Semua dalam penciptaan Allah Azza wa Jalla tidak ada yang sia-sia. Semuanya mengandung hikmah. Barakallahu fikum. Sehingga tidak bisa seseorang mengatakan, kenapa Allah menciptakan nyamuk? Doror mendatangkan dorot. Ada nyamuk, ya, demam berdarah, ada ini, malaria, dan sejenisnya. Barakallahu fikum. Ya, semuanya di atas kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Wa amrihi, dalam perintahnya. Dalam semua perintah-perintah Allah Jalla fi'ula. Dalam larangan-larangan Allah Jalla fi'ula, tidak ada satupun yang keluar dari kebijaksanaan Allah Jalla fi'ula. Disinilah ketenangan dan ketenteraman hidup. Barakallahu fikum. Yang kita harus benar-benar pintar untuk memetiknya. Sebuah kejadian tiba-tiba di dalam hidup. Misalkan, barakallahu fikum. Kalau kita telah belajar akidah dan kita telah praktikkan di dalam hidup, kita tidak akan terkejut, tidak akan terkaget, apalagi kalau sampai barakallahu fikum putus asa. Rahimani wa rahimakumullah. Karena sebelumnya sudah ada jawaban pada diri kita. Itulah kekuatan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya sebuah nikmat Allah Jalla fi'ula. Di saat Allah Jalla wa'ala mengatakan, khalaqtu ibadi hunafa'ah. Aku telah menciptakan hamba-hambaku itu hunafa'. Dalam kondisi hunafa', yaitu lurus. Barakallahu fikum. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah menjelaskan, hunafa maknanya di sini adalah manusia itu punya isti'dah, punya kesiapan. Barakallahu fikum. Untuk menjadi orang yang hunafa di dalam hidup. Kedua, manusia itu punya quwwah, punya kekuatan untuk hunafa, lurus di dalam hidup. Manusia ini punya barakallahu fikum peluang untuk menjadi orang yang hunafa. Tatkala manusia ini tidak memanfaatkan kekuatan yang ada pada dirinya, kemampuan yang ada pada dirinya, istidad, kesiapan yang ada pada dirinya, kata Allah Jalla wa'ala, fajtalathumus syayatin. Syaitan yang mengambil peluang-peluang itu, menyesatkan dia, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Syayatin yang mengambilnya, rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, apa yang kita berada padanya, ini adalah sebuah pengembalian fitrah di dalam hidup. Sebuah pengembalian fitrah kepada yang sesungguhnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ahibbati fillah. Sebelum Allah Jalla wa Ala memperkenalkan kita dengan dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah, di mana kemauan kita? Ke arah mana tujuan hidup kita? Kemana barakallahu fikum? Jalan hidup kita ini sama sekali kita tidak ketahui. Banyak hal yang menyenangkan yang kita hidup di atasnya. Apa yang kita maukan harus terwujud, yang kita inginkan syahwat benar-benar menjadi budak sesungguhnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rusak ketika ditanya salat, sampeyan salat menghadap Allah Azza wa Jalla. Nah, kiblat tahu arahnya dan seterusnya. Ketika ditanya Allah di mana? Allah di mana-mana. Fitrah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perasaan akan bisa menjadi dasar untuk beragama. Rasanya ya kok ndak enak, rasanya ini baik, itu bagus. Hawa nafsu akan bisa menjadi pemandu dalam hidup kemana maunya. Barakallahu fikum. Ini dulu. Benar-benar rusak fitrah. Tapi ketika Allah Azza wa Jalla memanggil kita untuk masuk ke dalam dakwahnya, dakwatullah tabaraka wa ta'ala, dikembalikan fitrah itu, barakallahu fikum. Benar-benar dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah adalah dakwah fitrah. Hafizani wa hafizakumullah. Maka akhibati fillah, ya, nikmat ini harus kita jaga, barakallahu fikum. Kita langsungkan, thumma akhbaro an umumi mulkihi faqala lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumiit. Kemudian Allah Jalla wa Ala memberitakan tentang luasnya kerajaannya. Allah berfirman, milik Allah kerajaan langit dan bumi, Dia yang menghidupkan dan mematikan. Ay, huwal khaliqu lil makhluqati ar-raziqu al-mudabbiru laha biqudratihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia Allah Azza wa Jalla adalah pencipta semua makhluk, pemberi rezeki dan pengaturnya dengan kekuasaannya. Dia atas segala sesuatu maha kuasa. Ada sebuah cerita, mungkin pernah saya ceritakan barakallahu fikum, tapi untuk mengulangi, ada pelajaran yang berharga. Betapa menakjubkan hidup orang yang berilmu dan mengenal Rabbnya, dan betapa besar keuntungan putra-putri yang berilmu di dalam hidup bagi kedua orang tuanya. Dibawakan oleh Al-Imam Al-Dhahabi dalam Siyar A'lamin Nubala, cerita Hatim Al-Asam min ulama salihi, orang soleh di masa yang silam, barakallahu fikum. Dia berangan-angan, bercita-cita untuk menunaikan ibadah haji. Ketika datang musim haji, terlihat kesedihannya yang sangat. sampai menangis barakallahu fikum. Karena tidak ada biaya dalam perjalanan menunaikan ibadah haji. Di antara barisan putri anak-anaknya itu ada putri yang salihah. Dia sempat bertanya, dia mencoba bertanya kepada Alab, "Mabika, ada apa wahai Ab?" Al-Ab mengatakan, "Al-Hajju hal." Musim haji sudah datang. Ini yang menjadikan dia bersedih. Kemudian putri mengatakan, "Lima lam tahuj." Kenapa Anda tidak bisa, tidak menunaikan ibadah haji? Sang bapak mengatakan, "Biaya." Putri dengarkan ucapan sang putri, "Yarzukukallah." Semoga Allah memberikan rezeki kepadamu. Kata sang al-ab, "Nah, ya al-amru, urusan ini semua yarji ila ummik, kembali kepada ibumu. Berangkatlah wanita ini untuk kemudian barakallahu fikum membesarkan hati al-um, kemudian adik-adiknya, saudara-saudarinya dibesarkan. Sampai kemudian al-um itu yakin mengatakan, 'Yarzukunallah.' Semoga Allah memberikan rezeki kepada kita." Semuanya sepakat untuk melepaskan sang bapak untuk menunaikan ibadah haji. Menitipkan sangu hanya untuk 3 hari barakallahu fikum. Perjalanan. Di perjalanan dia berangkat bersama kafilah. Ikut paling belakang Hatib. Qadarullah, di perjalanan disengatlah sang pimpinan kafilah itu oleh binatang yang beracun kalajengking. Tidak ada. Semua orang sudah berusaha mengobati. Sampai menyerah. Pada akhirnya urusannya kembali kepada seorang soleh tersebut. Bapaknya anak putri itu. Dia ruqyah. Subhanallah, pimpinan kafilah itu sembuh. Total. Sang pimpinan kafilah mengatakan, biaya perjalanannya dan biaya baliknya saya yang menanggung. Coba. Biaya perjalanannya dan biaya baliknya saya yang menanggung. Kata pimpinan kafilah itu. Hatim al-Asam kemudian mengatakan, "Allahumma hadza tadbiruka li wa arini tadbiruka li ahli." Ya Allah, ini adalah pengaturanmu terhadap diriku. Maka perlihatkanlah padaku pengaturanmu terhadap keluargaku. Berdoa hati di perjalanan barakallahu fikum. Inilah kepedulian engkau wahai Rabb. Inilah perhatian engkau wahai Rabb terhadap diriku. Maka perlihatkanlah pada diriku perhatian engkau terhadap keluargaku. Berjalan 3 hari barakallahu fikum. Habis bekal. Hampir kematian mencekik mereka rahimani wa rahimakumullah. Mulai al-um, kemudian saudari-saudarinya mencela sang putri ini. "Dihabisi gara-gara kamu. Ya, sampai kita begini." Wanita al-bin tadhhak. Anak putri ini tadhhak. Tertawa barakallahu fikum. Lah siapa tidak heran. Dalam kondisi demikian, kok dia tertawa? Sampai dia bertanya, "Lima tadhhak? Kenapa Anda tertawa dalam kondisi mati akan datang menjemput?" Kata sang putri, abuna akilu rizkin am rozza. Bapak kita ini yang berangkat ini pemakan rezeki atau pemberi rezeki? Subhanallah. Balik bertanya. Bapak kita yang berangkat ini adalah akilu rizkin am rozak. Bapak kita yang pergi ini adalah pemakan rezeki atau pemberi rezeki? Semuanya menjawab satu, akilu rizkin. Bapak kita ini adalah pemakan rezeki. Kata sang wanita, dahaba akilur rizqi wa baqiyar razzaq. Telah berangkat pemakan rezeki dan telah tinggal bersama kita ar-razzaq. Min ain semuanya ini barakallahu fikum. Bukankah ilmu itu kekayaan di dalam hidup yang akan menenteramkan, menyenangkan, membahagiakan? Rahimani wa rahimakumullah. Lebih dari itu melunturkan barakallahu fikum upaya-upaya setan untuk merusak. Telah berangkat pemakan rezeki dan telah berada bersama kita adalah ar-razza. Tiba-tiba pintu diketuk. Barakallahu fikum. Siapa? Utusan raja. Ingin meminta air minum. Masya Allah. Ambil, diizinkan. Ternyata sang raja menemukan kelezatan, kesejukan, kenyamanan pada air yang diminum dari apa namanya sumurnya Hatib. Lezat sekali. Dia berusaha memerintahkan kepada anak buahnya untuk memanggil Hatim, memberikan hadiah atas itu barakallahu fikum. Mereka menjawab, Hatim yahuj. Hatim sedang berangkat untuk haji. Sang raja mengeluarkan pakaian kemegahannya, ya perhiasannya dicopot untuk diberikan hadiah. Dia mengatakan kepada para wuzara, para menteri-menterinya, siapa yang cinta kepada saya, lakukan. Semuanya, para menteri-menteri mencopot semua pakaian-pakaian kebesaran yang mahal. Terkumpul luar biasa. Sampai kemudian Al-Dhahabi rahimahullah bercerita, yang terkumpul itu kemudian dibeli oleh saudagar besar. Setelah itu dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Yang ada adalah harganya barakallahu fikum. Kalau sekiranya harganya itu dimakan oleh keluarga Hatim sampai 7 keturunan, sampai wafatnya tidak akan habis-habis barakallahu fikum. Dibawalah harganya dengan semua dibawa ke rumahnya Hatim. Bersenang ria. Barakallahu fikum, uminya senang. Tetapi sang putri ini kok malah menangis. Tidak senang ria. Tetapi barakallahu fikum menangis. Loh, kata sang ibu, kemarin di saat kita kondisinya mati hampir menjemput, Anda tertawa. Sekarang ketika kita dibukakan, Anda menangis. Kenapa Anda ini? Apa jawaban sang putri? Kalau manusia, raja maksudnya, berbuat baik dengan kelembutannya kepada kita seperti ini perbuatannya, menyenangkan, menggembirakan, bagaimana lagi zat yang maha lembut yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ilmu barakallahu fikum. Dia belajar. Kalau saja manusia la yadur wa la yanfa Ar-rajul la yadur wa la yanfa, manusia yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak madharah, melihat kita dengan mata belas kasihan sedemikian rupa yang diperbuatnya, bagaimana zat yang maha lembut Allah jalla wa ala. Ilmu barakallahu fikum menguntungkan rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu saya mengingatkan kepada segenap untuk benar-benar kita menjaga ilmu ini rahimani wa rahimakumullah. Semangat kita belajar insyaallah dimanapun kita berada, di negeri manapun kita hidup, bila ilmu yang mengikat insyaallah menjadi orang yang terbaik buat diri dan terbaik buat orang lain, dan akan bisa mendapatkan ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.